egomu, hidupmu penuh dengan amarahmu. Engkau tak pernah merasa bersalah, kau abaikan aku dengan sikapmu. Ku suruh kesini, kau tetap di sana. Ku suruh begini, kau tetap begitu. Kau buatku pusing, kau pusingkan aku. Akhirnya aku